Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bahwa tidak semua Bani Israel memiliki kepribadian yang tercela. Ada sebagian dari mereka yang mengikuti al-haq dan istiqomah di atas al-haq. Sehingga dalam ayat yang akan kita kaji malam ini, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang suku-suku atau kabilah-kabilah di kalangan Bani Israel. Dan kembali menjelaskan bahwa ternyata kebanyakan mereka memiliki kepribadian dan perangai yang jelek. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa antara yang baik dan yang jelek di kalangan Bani Israel itu lebih banyak yang jelek. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang suku-suku yang ada di dalam kabilah atau dalam bangsa Bani Israel. Di dalam Al-Qur'an ayat yang ke-161. Wa qatta'nahum mutsnata asrata asbatan umama. Dan kami pecah Bani Israel menjadi 12 suku atau kabilah. Dan mereka kemudian mengembangkan umat-umat tersendiri. Wa auhayna ila Musa, dan kami juga telah memberi wahyu kepada Nabi Musa. Idistasqahu qaumuhu, ketika kaumnya meminta air minum kepada Nabi Musa. Ani diberi bi'asokal hajar, pukullah tongkatmu ke sebuah batu. Fam bajasat min husnata asyrata aina, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air yang cernih. Qad alima kullu unasim masyrabahum, sungguh masing-masing suku atau kabilah memiliki tempat minum sendiri-sendiri. Wa dhallalna alaihimul ghamam, atau adallana alaihimul ghamama, dan kami beri naungan mereka dengan al-ghamam. Awan yang rindang, ya, awan yang menjaga mereka dari panas. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, dan kami turunkan atas mereka makanan al-manna dan as-salwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik apa yang kami rezekikan untuk kalian. Wa ma dzalamuna, dan mereka itu tidaklah mendzalimi kami. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, tapi sebetulnya mereka itu mendzalimi diri mereka sendiri. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, wa qatta'nahum ay qasamnahum itsnata asrata asbatan umama ay itsnatai asrata qabilatan muta'arifa mutawadifa kullu bani rajulin min auladi Yaqub qabilah. Kami pecah mereka, yakni kami kelompokkan mereka menjadi 12 asbat yang merupakan umat tersendiri, yakni 12 kabilah yang saling mengenal dan saling berkasih sayang, masing-masing dari seorang anak Nabi Yakub memiliki kabilah sendiri-sendiri. Wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu ay talabu minhu ayyadu Allah ta'ala ayuskiyahum ma'an yashrabuna minhu wa tashrabu minhu mawasihim wa dhalika di annahum wallahu a'lam fi mahalli qalilil ma'. Kami wahyukan kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta air minum kepadanya, yakni meminta kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah agar Allah memberi mereka air yang bisa mereka minum dan juga diminum oleh binatang ternak mereka. Hal itu mereka lakukan wallahu ta'ala a'lam, karena mereka berada di suatu tempat yang sangat sedikit persediaan airnya. Fa'auhallahu li Musa ijabatan li talabatihim, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa sebagai bentuk Allah mengabulkan permintaan mereka. Anidrib bi'asokal hajar, pukullah dengan tongkatmu sebuah batu. Yahtamilu annahu hajarun mu'ayyan, wa yahtamilu annahu ismu jinsin, wa yasmulu ayya hajarin kana fadarabahu. Batu yang dimaksud kemungkinan adalah batu tertentu atau nama sejenis batu atau mungkin segala jenis batu yang ada. Kemudian Nabi Musa memukulnya. Fam bajasat ay infajarat min dalikal hajar, isnata asrata aina jariyatan sarihatan. Maka memancarlah dari batu itu 12 mata air yang mengalir dan sangat jernih. Qad alima kullu unasi masyrabahum. Ay qad qasama ala kulli qabila min tilkal qabail isna ta'asrah wa ja'ala likullin minhum aina fa'alimuha watma'annu wastarahu minat ta'abi wal muzahamati wal mukhasamati wa hadha min tamami ni'matillahi alaih. Masing-masing kabilah mengetahui tempat minumnya, yakni Allah telah membagi masing-masing dari kabilah yang berjumlah 12 itu memiliki mata air sendiri-sendiri. Mereka mengetahui bagiannya, merasa tenang, dan mereka bisa bernafas dari keletihan dan berdesak-desakan, dan juga terhindar dari pertengkaran. Dan ini adalah termasuk kesempurnaan nikmat Allah Ta'ala atas mereka. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَةِ فَكَانَا يَسْتُرْهُمْ مِنْ خَرِ شَمْسِ. Dan kami juga memberi mereka naungan berupa awan, al-ghamam. Awan ini menutupi mereka dari panasnya matahari. Wa anzalna alaihimul manna wa huwa al-khalwa was-salwa wa huwa lahmut tayr min ahsani anwa'it tuyur wa aladhiha. Dan kami turunkan kepada mereka makanan al-manna, yakni al-khalwa, makanan yang manis-manis, ya. Manis-manis. Kalau kembang gula atau apa, khalwa, manis-manis, ya. Dan as-salwa, yakni daging burung dari burung yang terbaik dan yang paling lezat. Faja'ama Allahu lahum bainadh dhalal wasyarab wa ta'am at-tayyib min al-halwa wal luhum ala wajraha wa tuma'ninati. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untuk mereka semua, mendapat naungan, mendapat minum, mendapat makanan yang baik berupa makanan gula-gula yang manis dan daging, dan mereka bisa beristirahat dan tenang hatinya. Waqila lahum kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka dikatakan kepada Bani Israel, silakan kalian makan yang baik-baik apa yang kami rezekikan untuk kalian. Wa ma dzalamuna hina lam yaskuru waha wa lam yaqumu bima aujaba wa 'alaihim. Mereka sebetulnya tidak mendzalimi kami ketika mereka tidak mensyukuri Allah dan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas mereka. Walakin kanu anfusahum yadrimun, tetapi mereka itu justru mendzalimi diri mereka sendiri. Haitsu fawwatuha kullu khair wa aradhuha bisyarri wan naqmah. Karena mereka kehilangan setiap kebaikan dan mereka mencampakkan dirinya dalam kejelekan dan hukuman. Wa hadza kana muddatu labsihim fitih. Ini semua terjadi ketika mereka masih tinggal di padang tih. Di dalam ayat yang ke-160 ini, ikhwana fitina azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa anak Nabi Ya'qub itu ada 12 orang, ya. Jadi Nabi Ya'qub itu memiliki 12 apa ini? Anak. Ya. Nabi Ya'qub memiliki 12 Taib. Yang kedua, masing-masing dari 12 anak Nabi Yakub memiliki keturunan sendiri-sendiri. Dan membentuk sebuah kabilah. Jadi Nabi Yakub memiliki 12 anak laki-laki, ya. Masing-masing dari anaknya itu memiliki apa ini? Keturunan sendiri-sendiri dan membentuk sebuah kabilah. Nah, dari situlah kita dapat mengetahui bahwa Bani Israel itu memiliki 12 kabilah. Karena Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Ya. Nah. Terus dari masing-masing kabilah. Nah, jadi faedahnya bahwa Bani Israel memiliki 12 kabilah. Jadi asal-usulnya Nabi Yakub punya anak 12. Masing-masing anak punya keturunan yang banyak. Sehingga membentuk kabilah sendiri-sendiri. Barakofikum. Dan itulah. Kemudian kita simpulkan bahwa Bani Israel itu memiliki 12 kabilah. Kemudian kabilah Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Yakub disebut dengan Al-Asbad. Ya. Jadi kalau tanya apa itu Asbad? Jawabannya kabilah-kabilah Bani Israel yang merupakan keturunan apa ini? Nabi Yakub. Kemudian yang berikutnya, di dalam ayat ini menunjukkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang mampu memukul sebuah batu dengan tongkatnya sehingga keluar dan memancar 12 mata air yang mengalir dan jernih. Jadi tongkat yang beliau bawa dipukulkan ke sebuah batu. Kemudian dari batu itu memancar 12 mata air. Ini termasuk mujizat. Karena dipukul pakai tongkat. Yang kedua yang dipukul batu. Kok mancar air. Kemudian mancarnya 12. Sesuai dengan apa ini? Jumlah kabilah yang ada di Bani Israel. Saat itu Bani Israel berada di Padang Tih. Setelah mereka berhasil selamat dari kejaran Fir'aun. Menyeberang Laut Merah. Di sana mereka tidak mendapati air yang cukup. Sehingga mereka memohon kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah. Agar Allah memberi mereka air yang cukup. Untuk minumnya sendiri dan juga minum binatang ternak mereka. Akhirnya Allah SWT mengabulkan permohonan mereka. Dan memerintahkan Nabi Musa untuk memukul sebuah batu dengan tongkatnya. Allah jadikan air yang keluar dari batu itu 12 mata air sesuai dengan masing-masing kabilah. Supaya mereka tenang. Dan supaya mereka enggak berdesak-desakan. Dan supaya mereka enggak tengkar atau tawuran. Nah, masing-masing sudah ada pemiliknya sendiri. Ini kabilah 1, kabilah 2, kabilah 3, sampai kabilah 12. Nah, karena kebiasaan Bani Israil itu begitu, suka tengkar, suka mengeluh, suka tawuran. Ya, kesengkol dikit marah, tawuran. Nah, Bani Israil. Nah, sehingga Allah Maha Bijaksana, airnya yang memancar dari batu itu 12. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, ini batu khusus, ya, ataukah ya yang penting batu di situ terus dipukul gitu saja, atau gimana? Enggak penting. Ya. Terus sekarang di mana batunya? Apakah masih ada? Tidak penting. Yang penting ialah diambil ibrahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Tongkat Nabi Musa dipukulkan memancar 12 mata air, enggak penting untuk mencari tahu bagaimana batu itu, ya, karena enggak disebutkan dalam Al-Qur'an secara rinci, itu menunjukkan bahwa tidak penting untuk dirinci. Barakallahu'alaikum. Jadi kalian enggak usah kemudian mengeluarkan biaya yang besar untuk mencari dan memburu batu itu, ya, enggak perlu, enggak penting, ya. Nah, yang penting ialah diambil ibrahnya. Jadi kekuasaan Allah. Batu yang enggak ada sumber apapun dipukul mengeluarkan air terus menerus. Jernih, ya. Luar biasa. Ini bukan berarti batu yang ada di lereng-lereng gunung yang di dalamnya ada sumber sungai, dasar tanah, ya. Nah, enggak. Kalau yang itu sih biasa banyak dilihat, ya. Di bukit-bukit atau di gunung-gunung banyak batu-batunya. Nah, ternyata di sela-sela itu ada lubang-lubang batu. Akhirnya terus mengalir. Dari mana ini? Ya dari perut gunung itu. Ada sungainya di dalam. Kalau yang ini betul-betul batu. Gak terhubung dengan batu yang, dengan apa sumber air yang lain. Batu, betul-betul batu. Kemudian digunakan untuk minum buahnya orang. Betul apa ini? Mukjizat. Tetapi masih kalah dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kalau batu sih biasa. Ini. Kalau beliau SAW, mukjizatnya itu ialah jari-jemarinya keluar air. Bukan keringat, barakallahu'alaikum, tapi air cernih. Ya, keluar. Para sahabat yang kekurangan air wudhu itu bisa berwudhu semuanya dalam jumlah yang banyak. Air keluar langsung. Masya Allah. Ini betul-betul luar biasa. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari ayat ini. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah mendapatkan naungan berupa Al-Ghamam. Al-Ghamam ini adalah berupa awan. Awan yang tebal, ya, tapi bukan mengandung air untuk hujan, tidak. Awan ini seperti atap untuk Bani Israel yang bisa menjaga mereka dari panasnya matahari di padang teh. Padang teh itu luas, enggak ada atapnya, ya. Kalau enggak dinaungi dengan awan itu, mereka benar-benar apa ini? Kepanasan dengan panas yang luar biasa. Berupa awan, ya, awan tebal yang melindungi Bani Israel dari apa ini? Panasnya matahari. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel ialah mereka mendapatkan suplai makanan gratis yang lezat dan nikmat berupa al-manna wasalwa. Al-manna di sini sejenis al-halwa, manis-manisan ya. Ada yang mengatakan madu. Ya. Ada yang mengatakan yang lain. Kayak ada yang jual madu, madu al-manna. Ngambil dari ini padanya. Nah. Enggak tahu bagaimana bentuknya al-manna itu, yang jelas berupa makanan yang manis-manis. Manis-manis. Kemudian as-salwa, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahutaala menjelaskan bahwasanya as-salwa itu ialah daging burung yang paling bagus dan paling lezat. Enggak dijelaskan, burung apakah itu? Nah, tidak dijelaskan. Yang jelas mereka dikasih makan itu, ya. Daging burung ditutul pakai apa ini? Al-manna. Oh, enak ini, nah, sambelnya manis. Type memang kebanyakan orang-orang Timur Tengah seperti itu, ya. Manis-manis, daging-dagingan gitu ya. Nah. Tapi kalau orang Jawa Timuran, Indonesia Raya, nah, kalau enggak ada cabai lombok itu enggak, sambal namanya ya, nah. Begitu. Di daging di tutul pakai apa ini? Manisan al-manna. Nah, itu makanannya seperti itu. Itu makanan yang mewah. Makanan yang mewah, gratis lagi. Nggak pakai masak, langsung mateng, langsung makan. Ini termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari umat di alam semesta ini. Nah, akan tetapi faedah berikutnya. Kebanyakan Bani Israel tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makan, minum, gratis, gak pakai masak, gak pakai capek-capek, cari. Oh, sudah. Itu mereka gak bersyukur. Mereka mengeluh. Tiap hari makan al-manna. Tiap hari makan as-salwa. Ya. Nah, pengen rasanya makan bawang putih, bawang timur, makan petai, jengkol, kok manis-manisan terus, pengen yang gurih-gurih, mengeluh, suka mengeluh dengan menu tertentu, barakofikum, itu tanda kurang bersyukur. Wama dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka itu dengan tidak bersyukur tadi bukan berarti mendzalimi Allah, tapi mendzalimi diri mereka sendiri, merugikan diri mereka sendiri. Barakofikum. Ini menunjukkan faedah bahwa tidak bersyukur itu berarti mendzalimi diri sendiri dengan tidak dapat kebaikan dan mencampakkan dirinya dalam kejelekan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak kalian jangan suka mengeluh. Nah, jangan bosenan. Barakfikum. Ini kok makan tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe. Dinikmati saja. Anggap saja tahu itu adalah gulai kambing. Anggap saja tempe itu adalah naam, ikan bakar. Ya, nah. Seperti itu. Bayangkan makanan yang enak-enak, masukkan tahu dan tempe ke mulut Anda. Terasa nikmat. Tapi kalau lihat tahu tempe dengan penglihatan yang tajam, diplototi begitu, dah mengeluh. Apalagi kalau kalian ada yang nanggung gratis lagi, gak pakai masak, udah gak masak gratis, dan nikmati. Jangan banyak mengeluh, karena banyak keluhan terhadap nikmat yang Allah berikan itu pertanda dia kurang apa ini, kurang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti sifat yang dimiliki oleh Bani Israil. Wal iyadu billah. Nah. Taib. Di sini ada beberapa asilah. Kenapa dinamakan Bani Israil? Dan mengapa di dalam suku ada kabilah? Kabilah itu bahasa Arab, Indonesianya suku. Barakofikum. Nah. Baik. Ya. Nih, jadi kan ada pengulangan dalam lisan atau ucapan ya. Menjadi 12 kabilah. Ya. Dan suku. Maksudnya itu ya. Dan suku di sini terjemahan dari kabilah. Jadi kabilah itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya lah suku. Kemudian mengapa disebut dengan Bani Israil? Bani itu anak keturunan, Israil itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, apa hukum mencium tangan orang tua ketika bertemu dengan orang tua? Barakofikum. Tidak apa-apa. Kalau itu termasuk penghormatan kepada orang tua, enggak masalah. Tidak ada maksud mengkultuskannya, enggak apa-apa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahmatullah dalam Tawdhiqul Ahkam jilid 6, barakofikum, dalam Kitabul Adab. Tidak masalah hal itu. Tapi kalau mencium tangan seseorang karena supaya dapat barokahnya dan kesaktiannya, itu enggak boleh. Ya. Nah, kalau anak mencium tangan orang tuanya itu adalah sesuatu yang bersifat adab, penghormatan anak terhadap orang tua, itu enggak masalah. Ya. Nah, barakallahu. Taib. Nah. Kalau kalian cium tangan saya misalkan untuk menghormati enggak masalah. Tapi kalau kalian menciumnya untuk cari barokah, ya, nah, cari keringat saya, nah. Nah, itu enggak boleh. Ya. Nah. Taib, barakallahu fikum. Menurut saya pernah diketukar sama santri, ya. Nah. Santrinya sudah menikah, sudah punya anak. Saya enggak tahu. Ketemu salaman, langsung tak kasihkan. Nah, barakofikum. Tak kasihkan ke mana? Masa dicabut? Saya yakin dia tidak punya niatan untuk tabaruk, ya. Taib. Apakah kita bisa memvonis orang itu dikatakan jelek jika berteman dengan orang jelek? Kita tidak memvonisnya, tetapi kita mengkhawatirkannya. Nah, menjadi ikut-ikutan jelek. Barakofikum. Ya. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu biasa mengikuti agama teman dekatnya. Jadi kalau kalian bersahabat dekat dengan orang yang jelek agamanya, maka kita mengkhawatirkan kalian terpengaruh dengannya, barakofikum, sehingga kita pun hati-hati dengan kalian juga, barakofikum. Terserah apakah itu disebut vonis atau tidak, yang jelas seperti itulah kenyataannya. Al-mar'u ala dini khalili. Sehingga para ulama, ketika ada seseorang anak muda bermajlis dengan alul awal wal bidah, maka mereka tidak bisa mengharap banyak dengan anak muda itu. Wah, siapa guru yang dia bermajlis dengannya? Oh, fulan alul awal wal bidah. Naam, Allahul musta'an. Sudah langsung pesimis dengan anak muda itu. Ya, nah, terserah kalian simpulkan apakah itu vonis atau tidak. Tapi demikianlah, kita mengkhawatirkan kejelekan orang yang berteman dekat dengan orang yang jelek. Apa alasan sebagian ulama yang menyatakan harus membaca Al-Fatihah di belakang imam ketika sholat jahar? Alasan mereka ialah la sholata di malam mereka bifatihatil kitab, tidak sah solat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Di sini mereka pahami secara mutlak berlaku baik untuk imam maupun makmum, baik ketika imamnya jahar atau sir. Wallahu ta'ala bissawab. Apa isyarat bagi imam yang batal ketika sedang rukuk atau sujud? Maksudnya isyarat untuk menggantikannya. Hah? Nah, langsung saja suruh maju yang depan, ya, yang di belakang imam itu, para fikum. Nah, kalau nggak dikasih tahu, nggak ada yang tahu, ya, nah, kacau sholatnya, ya, nggak ada ketentuan khusus dalam masalah itu. Kalau dipandang perlu megang sebagian tubuh orang yang sholat di belakangnya, bisa menimbulkan maslahat tadi, maka nggak masalah. Enggak ada ketentuan khusus, ya. Tapi kalau sudah dianggap tahu dia batal, enggak usah dipegang, enggak masalah. Ya. Nah. Kadang-kadang kan rukuk atau sujud enggak kelihatan depannya. Ini kok enggak berdiri-berdiri? Nah. Pahanya pada rame ulama. Imamnya hilang. Ya. Nah, daripada kacau seperti itu, kan mafsadah. Maka enggak apa-apa. Seandainya ketika sujud, ya, nah, pundaknya dijalankan. Itu kan, dia terasa diginikan. Oh, berarti imamnya batal. Langsung dia maju. Nah, nah. Barakofikum. Bagaimana membersihkan pikiran dari lagu-lagu dan musik masa lalu karena susah untuk dihilangkan? Karena dulu sempat menjadi orang awam. Ya, memang saya akui, ya. Lagu itu betul-betul membekas, ya, membekas, susah dicuci, barakofikum, ya. Nah, kadang-kadang kalau lagi bengong sendirian, gitu. Ya, nah, itu kok muncul lagu-lagu lama pada hari itu, ya. Nah, itulah dahsyatnya pengaruh lagu dan musik, ya. Disebut dengan seruling setan. Karena setan itu betul-betul bisa merubah, ya, dan mempengaruhi pikiran seseorang, barakofikum. Kayaknya kalau yang belum pernah, jangan coba-coba, ya. Nah, apalagi kalau ada penduduk yang mengadakan hajatan kemudian dikasih suara musik yang keras, lagu lawas. Padahal dulu itu lagu ketika masih TK kalian, ya, kelas taman kanak-kanak. Loh, lagu lawas, langsung memorinya kembali semua. Nah, ya. Ingat semua pait-paitnya, barakofikum. Nah, barakofikum, memang sulit tetapi harus berusaha ketika ingat langsung. Dihindari, jangan dibiarkan bersemi, apalagi tak terasa mulutnya bergoyang. Nah, komat kamit, naam, untuk memurja'ah lagu lawas. Tahu lawas enggak? lawas itu lama. Bahasa Jawanya lawas. Ini kosakata bagi anak luar Jawa. Afwan Ustaz, tadi ayat 160 bukan ayat 161. Jazakumul khair, masya Allah. Teliti lah. Nah, saya baca ayat ini dalam tafsir ya, sehingga tanpa melihat lebih jelas lagi. Ya, tulisannya kecil-kecil ya. Tadi saya bilang 161 yang saya tandai kok pas 161. Oh, ternyata sebelumnya ada ayatnya ya. Bacanya sudah benar ayat yang ke 160, tapi bacanya dibilang 161 ya. Alat barakofikum 160. Jazakumul khair atas tegurannya ya. Naam, teliti sekali ini. Naam. Jazakumul khair. Naam, yakfi sallallahu taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.